قال المؤلف عفى الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد. Beliau salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, termasuk di antara para sahabat yang pertama masuk Islam, awal-awal masuk Islam di Madinah. Nah, dan beliau radhiyallahu taala anhu menyaksikan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, mulai dari perang Badar dan peperangan yang lainnya yang setelahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, laisa min ummati, laisa min ummati, bukanlah dari kalangan umatku. Dan ini adalah merupakan teguran yang keras, ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menganggap bahwa orang yang melakukan amalan-amalan yang akan beliau sebutkan ini bukan dari umatnya. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Meskipun zahir dari ucapan laisa min ummati seakan-akan menunjukkan bahwa orang yang melakukannya kafir, keluar dari Islam, namun hadza adh-dhahir ghairu murad, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah az-zajr. Zajr, hardikan, teguran yang keras bagi seorang yang melakukannya. Namun para ulama menyukai pada saat membaca hadis-hadis ini di hadapan kaum muslimin, baca seperti itu, enggak usah ditafsir atau dijelaskan secara rinci yang dimaksud laisa min ummati demikian dan demikian, bahwa dia tetap sebagai muslim. Tidak, biarkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Biarkan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Sama halnya seperti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, seakan-akan iman itu nafikan, yakni kafir. Lakinnahu ghairu murad. Nah, namun biarkan. Apalagi ketika kita mengetahui bahwa si fulan ini kalau dijelaskan maka dia akan merendahkan, menganggap remeh perbuatan dosa yang dia lakukan. Biarkan secara zahir demikian. Laisa min ummati, bukanlah dari umatku. Man lam yujilla kabirana, orang yang tidak memuliakan kabirana, orang yang lebih tua dari kami. Wa yarham saghirana, dan tidak kasih sayang kepada anak kecil dari kami. Wa ya'rif li'alimina, dan tidak mengetahui hak orang alim di kalangan kami. Rawahul Imamu Ahmad. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, yang masyhur. Dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini adalah zajrun Nabi sallallahu alaihi wasallam liman waqa'a fi hadhihi al-ma'asi. Teguran yang keras dari Rasulullah alaihi wasallam dan ancaman untuk dikeluarkan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa siapa yang melakukan perbuatan ini, ini adalah perbuatan yang sangat besar sekali, tidak sepantasnya seorang muslim melakukannya. Dan di antara faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perintah untuk memuliakan al-kibar, menghormati mereka, menghormati mereka. Nah, apakah al-kibar dalam hal sin, umur, atau dalam hal kedudukan? Kadang-kadang ada seorang, dia masih muda, tapi dia kabirun fi manzilatihi. Misalnya dia seorang syekh, dia seorang alim, meskipun dia lebih muda, namun memuliakannya disebabkan karena ilmunya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan para ulama. Meskipun yang zahir yang disebutkan di dalam hadis ini, al-kibaru yani fis-sin, hubungannya dengan umur, menghormati orang tua. Ya. Dengan bentuk penghormatan yang dibolehkan. Dan itu semua kembali kepada al-adah, adat kebiasaan masing-masing daerah. Bertutur kata dengan tutur kata yang baik. Subhanallah, dalam sebagian bahasa ya, seperti misalnya bahasa Jawa, berhadapan dengan orang lebih tua mengucapkan bahasa yang berbeda dengan yang sebaya atau yang lebih muda di Jawa dan yang lainnya. Tentu ketika seorang berhadapan dengan yang sebaya dengannya, bahasanya berbeda. Jangan bahasa sebaya dibawa kepada bahasa ketika seorang berdialog dengan orang tua. Gue lu, gue lu. Hah? Abi lu dari mana? Dilulukan gitu. Nah, tapi ada bahasa. Lihat gimana Ibrahim alaihissalam ketika khitab kepada ayahnya. Ya abati, ya abati. Naam. Maka Islam menempatkan orang tua. Mereka punya kedudukan yang wajib bagi yang muda, ya, memuliakan mereka. Wa yarham saghirana, merahmati, kasih sayang kepada anak kecil di antara kami. Apa saja yang merupakan bentuk rahmah, maka itu dianjurkan. Naam. Tidak bersikap keras kepada mereka, lemah lembut kepada mereka. Dan bersikap rahmat bukan berarti tidak mengajarkan adab dan melarangnya ketika melakukan kesalahan. Ajarkan kepada dia adab, Ya gulam sammillah. Kul biyamini kul mimma yalik. Naam. Ketika dia keliru, tegur. Itu adalah merupakan bahagian dari rahmah. Kasih sayang kepada anak. Nah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Hasan mengambil kurma, khawatir beliau itu ada kurma sedekah. Nah, maka beliau perintahkan untuk mengeluarkannya. Maka mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan itu adalah bagian dari rahmat. Bagian dari rahmatul aulad memberikan ilmu yang baik kepada mereka, menyayangi mereka. Dan di antara bentuk kasih sayang itu adalah mencium anak. Ya, orang tua mencium anaknya. Al-Aqra bin Habis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Aqra bin Habis mengatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna li 'ashara min al-aulad ma qabbaltu ahadan minhum." Saya punya 10 anak, tidak pernah saya cium satu pun dari mereka. Satu pun enggak pernah dicium. La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak punya rahmat, dia tidak akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan di antara faedah dari hadis ini mengenal kedudukan seorang alim dengan memuliakannya, mengagungkannya, tidak merendahkan kedudukannya, tidak menggibahnya. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Dudukan mereka pada kedudukannya. Tidak sama antara seorang yang alim dengan orang yang jahil. Orang alim, orang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibanggakan oleh para malaikat. Yang didoakan oleh seluruh makhluk. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Mereka beristighfar pada para ulama. Ulama warasatul anbiya. Pewaris nabi. Sehingga hendaknya seorang muslim mengetahui kedudukan mereka. Dengan memuliakan. Dengan adab. Apabila dia hendak menuntut ilmu kepadanya, maka dia menuntut ilmu dengan adab. Jika dia bertanya, maka dia bertanya dengan adab. Dan tidak merendahkannya. Nah. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.